dadaku ingat padamu, berlinang air mata, mengapa kau tinggal pergi, tinggallah ku sendiri. Hancurlah harapan, kau takkan kembali. Tinggallah kenangan yang tak terlupakan. Terakhir kali pergilah dengan doa.